بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أعزني الله وإياكم. بك حاضرين yang ada di Masjid Al-Furqan Bandung ataupun para pendengar Radio Roja baik di sekitar Jabodetabek melalui 756 AM Roja Bandung, melalui 1476 AM Lampung, melalui 91,1 FM di Berau, melalui 95,1 FM juga Tanjung Pinang di frekuensi 96 FM, juga Pontianak 101,4 FM, dan para pendengar radio lainnya di kota manapun, termasuk yang mengikuti kajian melalui streaming Radio Roja manapun, dimanapun Anda berada, dan para pemirsa Roja TV dimana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore hari ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Tauhid yang pada pertemuan kita dua pekan yang lalu sudah sampai pada bab tentang sebab-sebab kufurnya Bani Adam dan sebab-sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah karena sikap gulu terhadap orang-orang yang soleh. Dalil dari Al-Quran sudah kita bahas, dan beberapa dalil dari hadis juga sudah kita bahas. Di antara dalil hadis yang melarang bersikap gulu dalam agama ini adalah hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lain-lain. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu." Kata Nabi SAW, hati-hati kalian dari sikap gulu, karena hanyalah penyebab kebinasaan orang-orang sebelum kalian adalah karena sikap gulu. Gulu maknanya adalah mujawazatul had madhan au dhamman. Gulu itu melebihi batas, baik dalam memuji ataupun dalam mencela. Dan umumnya gulu yang menjadi penyebab kufurnya manusia adalah ghullu di dalam memuji orang soleh, dalam ta'abbud atau ibadah, termasuk juga dalam mengamalkan salah satu jenis amalan. Karena apa? Karena yang menjadi asbabul wurud hadis ini atau sebab-sebab terucapnya hadis ini adalah tentang jamarat. Jamarat itu melempar jumrah ketika haji. Melempar jumrah dilakukan 7 kali dengan batu yang sudah ditetapkan ukurannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira sebesar ujung buku jari manusia, sebesar kelereng begitulah. Siapa yang melempar dengan batu yang ukurannya lebih dari itu, maka dia ghullu. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari, hari Aqabah, hari ke-10 di bulan Dzulhijjah, di mana Nabi dan para sahabatnya mau melempar jumrah Aqabah, beliau saat itu berada di atas untanya, lalu berkata kepada Ibnu Abbas, "Punguti bagiku kerikil-kerikil." Lalu kata Ibnu Abbas, "Aku pun memungut 7 buah kerikil dengan ukuran sebesar kira-kira ujung dari buku jari manusia." Lalu Nabi SAW mengepalnya di salah satu tangannya, lalu beliau bersabda, "Amthalu ha'ula farmu." Dengan ukuran batu sebesar inilah, silakan kalian melempar. Lalu kata beliau, "Wa iyyakum wal ghuluwa fid din. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din." Kata Nabi SAW, "Jauhi oleh kalian bersikap berlebih-lebihan dalam agama. Karena yang menjadi penyebab binasanya orang-orang sebelum kalian hanyalah sikap berlebih-lebihan dalam agama." Berdasarkan hal itulah, maka berlebih-lebihan dalam agama yang terlarang mencakup juga dalam mengamalkan agama ini. Apa yang dimaksud dengan binasa dalam hadis ini? Hadis tadi menjelaskan penyebab kebinasaan orang-orang zaman dahulu sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama. Apa yang dimaksud binasa? Apakah binasa agamanya atau binasa jasadnya, fisiknya? Jawabannya, ya, dua-duanya. Kalau yang dimaksud binasa agamanya, artinya agamanya rusak. Bukan hanya tidak diterima ibadah yang berlebih-lebihan tersebut, tapi juga diazab. Bahkan tak mustahil pahala-pahala dari ibadah-ibadah kita yang lainnya terhapus oleh sikap ghullu tadi. Dan Al-Quran, juga hadis-hadis yang sahih, banyak menjelaskan beberapa perbuatan yang bisa menggugurkan amal. Di antaranya syirik. Orang yang berbuat syirik, pelakunya disebut musyrik, seluruh amalnya gugur, terhapus. Pahala-pahala kebaikannya terhapus. Sebagaimana firman Allah, "La in asyrakta la yahbathanna amaluk." Kalau kamu berbuat syirik, maka la yahbathanna amaluk. Pasti benar-benar gugurlah amal-amal kalian. Amal sholat, amal saum, amal zakat, sodakoh, kebaikan kita terhapus karena perbuatan syirik yang kita lakukan. Dan salah satu penyebab syirik tadilah gulu berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh, sehingga sampai pada tingkat kultus kepada mereka. Termasuk sifat atau perbuatan gulu adalah menyampingkan Al-Quran dan hadis, lalu menomorsatukan pendapat kita atau sunnah-sunnah Nabi SAW dipinggirkan, lalu dia lebih mendahulukan dan menganggap benar terhadap ucapannya. Ini pun termasuk amalan yang bisa menggugurkan amal-amal si pelaku tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi dalam berbicara seperti terhadap sesama kalian. Nanti akan gugurlah amal-amal baik kalian tanpa kalian sadari. Kalau meninggikan suara di atas suara Nabi padahal isi suaranya benar, omongannya benar, tapi nadanya lebih tinggi dibanding nada suara Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ini menggugurkan pahala-pahalanya, apalagi kelancangan yang lebih dari itu, berupa hadis-hadis Nabi ditolak atau dikesampingkan atau dinomorduakan. Dia lebih mendahulukan akalnya, fikirannya, pendapatnya daripada hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Gugur semua amal kebaikan yang pernah dilakukan. Dan inilah kebinasaan dalam agama. Jadi agama orang itu binasa, agama orang itu rusak, agama orang itu hancur karena sikap gulu yang dia lakukan, tapi pelakunya menganggap itu ibadah yang agung tanpa mereka sadari pahala-pahalanya gugur. Ini kebinasaan dengan makna yang pertama, yaitu binasa agamanya. Kedua, juga binasa jasad. Karena apa? Karena orang yang berbuat ghulu atau berlebih-lebihan dalam agama mengakibatkan Allah akan menurunkan azab. Dengan azab itu binasa badan-badan mereka. Sebagaimana zaman dahulu kaum Nabi Nuh dibinasakan oleh adanya air bah yang menenggelamkan mereka semuanya. Fir'aun dan bala tentaranya juga ditenggelamkan di lautan. Ada lagi yang dibinasakan dengan diberinya gempa bumi yang dahsyat, atau angin dingin yang bertiup lebih dari 7 hari 7 malam, sehingga mereka bergelimpangan menjadi bangkai yang berserakan. Ada lagi dengan angin yang sangat kuat yang menerbangkan kerikil-kerikil dan mengenai badan mereka sehingga mereka mati karenanya. Sehingga binasalah mereka secara jasad. Jasadnya binasa. Oleh karena itu, penyebab kebinasaan orang-orang terdahulu, baik binasa agamanya maupun binasa jasadnya, adalah karena sikap berlebih-lebihan dalam agama ini. Kalau kita tidak ingin seperti mereka, kita juga tidak boleh bersikap seperti sikap mereka. Tidak boleh berlebih-lebihan di dalam agama ini. Yang nanti insya Allah rincian dari contoh berlebih-lebihan dalam agama ini akan kita uraikan. Kedua, di dalam hadis ini ada lafaz innama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Innama dalam bahasa Arab disebut adatul hasr, alat atau kata yang membatasi, litakhsis, untuk memberi makna khusus, sehingga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan hanyalah, karena hanyalah mengandung makna khusus. Apakah hadis ini maknanya hanya itu satu-satunya penyebab dibinasakannya orang-orang zaman dahulu? Dijawab tidak. Sehingga innama di dalam hadis tersebut disebut innama idhafi dan bukan innama haqiqi. Kenapa demikian? Sebab banyak hadis lain yang menerangkan sebab-sebab lain dari kehancuran umat-umat terdahulu. Selain sikap gulu tadi, sikap gulu bukanlah satu-satunya penyebab dihancurkannya umat terdahulu. Contoh, apa yang dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda innama, nah di sini juga pakai innama, innama ahlaka man kana qablakum annahum idza saraqa fihim asy-syarif taraku wa innama wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu 'alaihil hadd. Kata Nabi SAW, hanyalah penyebab dibinasakannya orang-orang sebelum kalian adalah bila ada yang mencuri dari kalangan orang-orang yang terkemuka, bangsawan, pejabatnya, orang kayanya, mencuri, tarakuhu, mereka biarkan. Mereka tidak menangkap dan menghukumnya. Tapi apabila yang mencurinya orang lemah, orang kecil, orang miskin, mereka menegakkan hukum atas si pencuri yang miskin ini. Tebang pilih dalam menegakkan hukum. Kalau yang melanggar hukum itu orang kaya, pejabat, bangsawan, orang gedean, dibiarkan. Tidak ditangkap, atau ditangkap diproses tapi berakhir bebas, atau berakhir dengan vonis yang super ringan. Walaupun kejahatan atau hasil curiannya sangat besar, tapi kalau yang mencuri dari kalangan orang-orang yang miskin, yang lemah, rakyat jelata, hukum ditegakkan dengan seberat-beratnya. Inilah penyebab kehancuran orang-orang zaman dahulu. Dan Nabi SAW menerangkan hal itu dengan memakai lafaz innama juga. Dengan demikian, penyebab dihancurkannya orang-orang zaman dahulu bukan hanya satu dua, tapi ada beberapa poin, tapi seluruhnya diungkapkan dengan lafaz innama. Sehingga innama dalam hadis-hadis tadi disebut al-hasrul idhafi, bukan hasrul haqiqi, bukan pembatas dengan sebenar-benarnya, tapi makna penggunaan innama di sana untuk menunjukkan harusnya kita memperhatikan perkara yang diterangkan di dalam hadis tersebut. Dalam hadis yang tadi, kita kembali kepada hadis gullu, iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Kata Nabi SAW, jauhi oleh kalian ghulu. Ghulu itu berlebih-lebihan dalam beragama ini, karena penyebab dibinasakannya umat-umat terdahulu karena ghulu. Hadis ini menunjukkan haramnya ghulu. Karena pertama dilarang oleh Nabi, diwanti-wanti, iyyakum wal ghulu, hati-hati, wanti-wanti, jauhi oleh kalian ghulu. Yang kedua, dijelaskan ghulu itu penyebab kebinasaan lahir dan batin, dunia dan akhirat, baik agama ataupun fisik, seluruhnya binasa dan hancur karena azab Allah yang turun disebabkan karena sikap ghulu dalam agama ini. Lalu bagaimana saja bentuk-bentuk dan contoh ghulu? manusia dalam melakukan agama ini terbagi kepada tiga kelompok. Kelompok pertama disebut mufrid. Mufrid itu berlebih-lebihan. Mufrid itu melaksanakan agama ini melebihi batas-batas yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun bentuk amalannya amalan yang dicontohkan, amalan yang disyariatkan, tapi ketika cara melaksanakannya berlebih-lebihan, melebihi dari apa yang dicontohkan, maka itu terlarang. Ingat nggak kita kepada hadis tentang tiga sahabat? Tiga sahabat ini bertanya kepada istri-istri Nabi, bagaimana ibadah Nabi baik malam atau siang dan kesehariannya itu gimana? Disebutkan, dijawab oleh para istri Nabi, kalau malam beliau tidur, lalu nanti sepertiga akhir malam bangun lalu tahajud. Jadi tidur lalu bangun malam untuk sholat malam. Kalau siang gimana? Kadang saum, kadang tidak saum. Terus kesehariannya juga gimana? Beliau melayani, memperhatikan istri-istrinya. Tiga sahabat ini memandang enteng banget apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun saya, kata yang pertama, saya kalau malam akan sholat semalaman, tidak akan tidur. Sholat apa? Tahajud. Tahajud disyariatkan enggak? Disyariatkan. Tapi dia melaksanakannya berlebihan dari apa yang dicontohkan. Kalau Nabi ada tidur dulu, lalu nanti bangun. Kalau ini enggak. Yang kedua menyatakan, saya saum tiap hari. Enggak akan pernah tidak saum. Walaupun maghribnya buka. Tapi tiap hari terus akan saum, enggak akan pernah. Tidak saum, enggak akan pernah, tidak saum, saum terus. Kalau Nabi kan kadang saum, kadang tidak. Yang ketiga menyatakan, saya akan fokus ibadah kepada Allah dan saya tidak akan menikah. Untuk apa? Untuk ibadah. Ibadah kepada Allah disyariatkan enggak? Disyariatkan. Saum siang hari sunnah disyariatkan? Disyariatkan. Tahajud disyariatkan? Disyariatkan. Tapi dalam melaksanakan amalan yang disyariatkan, mereka berlebih-lebihan dari contoh yang diberikan oleh Nabi SAW. Sampailah omongan tiga orang ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipanggil lalu ditegur, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang berkata begini begini begini? Demi Allah, aku lebih takwa kepada Allah dibanding kalian, lebih takut kepada Allah dibanding kalian, tapi aku sholat kalau malam, aku pun tidur, aku saum, kadang aku juga tidak saum, dan aku menikahi beberapa wanita. Di akhir hadis ini Nabi menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa orang yang enggan, yang tidak suka kepada sunnahku yang demikian, dia bukan umatku. Jadi tiga sahabat ini ditegur bahwa mereka salah karena berlebih-lebihan dalam mengamalkan amalan dalam agama ini. Bayangkan, kalau berlebih-lebihan dalam mengamalkan yang disyariatkan saja sudah terlarang, apalagi mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh lebih terlarang lagi. Berlebih-lebihan bisa dalam masalah akidah, bisa dalam masalah ibadah, bisa dalam masalah muamalah. Dan semua berlebih-lebihan di bidang apapun keliru, di bidang apapun salah, di bidang apapun bukan diberi pahala malah diberi pahalu, palu, bukan diberi ganjaran malah diberi genjeran, digenjer, dihajar. Contoh berlebih-lebihan dalam masalah akidah, bahkan tauhid. Akidah ini menyangkut apa? Keyakinan. Tauhid ini menyangkut apa? Menyangkut hak Allah, mengesakan Allah. Ada enggak orang yang berlebih-lebihan dalam masalah akidah atau tauhid? Banyak. Bahkan lebih banyak yang berlebih-lebihan daripada yang tidak. Nah, contohnya apa? Contoh apa yang banyak dilakukan oleh ahlul kalam. Ahlul kalam itu aqlaniyun. Mereka menetapkan banyak perkara dalam masalah akidah dengan akal. Termasuk diantaranya, mereka banyak berbicara tentang sifat-sifat Allah. Dan mereka melibatkan akal, perasaan, dan seluruh potensi yang mereka miliki untuk berbicara tentang sifat Allah secara berlebih-lebihan. Dianggap berlebih-lebihan karena Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan hal tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya terjerumuslah mereka ke dalam dua penyimpangan. Penyimpangan pertama tamthil, penyimpangan kedua adalah ta'til. Apa tamthil? Tamthil itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebagian ahlul kalam ada yang menyatakan Allah memiliki sifat yang sifatnya sama dengan sifat kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna. Karena apa? Karena Allah berbicara dengan bahasa yang pasti difahami oleh manusia. Karena Al-Quran ini bahasa manusia. Jadi kalau Allah menyatakan Allah punya tangan, tangan Allah seperti tangan manusia. Kalau Allah punya mata, tak mata Allah punya sama dengan mata manusia. Mendengar Allah, melihat Allah sama dengan mendengar dan melihatnya manusia. Dan itu tamthil. Sehingga mereka ya menetapkan sifat yang sifat itu oleh Allah ditolak dari diri Allah. Yaitu apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Ayat ini dilanggar oleh mereka. Mereka gunakan akal. Allah kan berbicara dengan bahasa yang pasti difahami oleh manusia. Kalau Allah bicara tentang mata, yang dimaksud mata itu pastilah mata yang difahami oleh manusia. Yaitu ini. Berarti mata Allah seperti mata kita, cuma ukuran yang berbeda. Gitu kata mereka. Tangannya ya kayak tangan kita, cuma ukurannya yang berbeda. Itu pakai otak mereka. Mereka berbenturan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Salah satu di antara sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak ada yang menyerupainya. Dan ini dilanggar oleh mereka. Ini namanya apa? Tamtsil. Kelompok lain bertolak belakang. Enggak. Kata mereka Allah itu kan tidak sama dengan makhluknya. Kalau dikatakan Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk. Maka Allah tidak punya tangan. Diingkari. Para Allah menyatakan dalam Al-Quran, yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan manusia. Menunjukkan ya Allah punya tangan. Lalu mereka mentawil tangan di sana maksudnya kekuasaan. Diingkarilah bahwa Allah punya tangan. Diingkari bahwa Allah punya mata. Diingkari Allah bahwa Allah itu punya kaki. Diingkarilah bahwa Allah itu bisa mendengar. Karena makhluk bisa mendengar. Kalau Allah bisa mendengar, sama dong dengan makhluk. Mereka bermaksud mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Tanpa mereka sadari, mengingkari sifat-sifat Allah sama juga dengan menyamakan Allah dengan makhluk yang lebih hina. Kalau dikatakan Allah enggak punya tangan, karena kalau punya tangan itu berarti dianggap sama dengan manusia, maka Allah enggak punya tangan. Coba tanya, apakah seluruh makhluk punya tangan? Tidak. Ada enggak makhluk yang tidak punya tangan? Banyak, pohon tidak punya tangan, batu tidak punya tangan, gunung tidak punya tangan, bulan, matahari tidak punya tangan gitu kan. Berarti diserupakan juga dong dengan mereka. Ahlu sunnah wal jamaah wasat, di tengah-tengah. Tidak mentamtsil, tidak menta'til. Menta'til itu mengingkari, mentamtsil menyerupakan. Ahlu sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Mereka memahami sifat-sifat Allah apa adanya. Allah menyatakan Allah punya tangan, Ahlus Sunnah meyakini Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak ada yang menyerupai dengan tangan makhluknya. Tangan Allah tidak bisa, tidak sama dengan tangan manusia, tangan kursi, tangan segala macam. Tidak ada yang menyerupainya. Allah wajib diyakini punya mata, karena Allah menyatakan tajribi a'yunina, bahwa perahu Nabi itu berlayar dalam pengawasan mata kami, menunjukkan Allah punya mata. Wajib kita yakini Allah punya mata karena Allah menjelaskan demikian. Tapi kita tidak boleh menyerupakan mata Allah dengan mata makhluk, baik mata manusia, mata hewan, mata malaikat, mata siapapun, tidak boleh. Inilah pertengahan yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini contoh hulu dalam masalah akidah. Kedua adalah hulu dalam masalah ibadah. Maknanya adalah berlebih-lebihan dalam mengfonis, menghukumi orang yang melanggar, melalaikan ibadah yang diwajibkan, dengan cara memvonis kafir dan keluar dari Islam kalau ada orang yang melanggar salah satu di antara hukum Allah. Mereka menyatakan siapa yang melakukan dosa besar, dia kafir dan keluar dari Islam. Ini berlebihan. Orang-orang seperti ini zaman dahulu, zaman para sahabat masih ada, sudah muncul dan disebut dengan golongan khawarij. Mereka menganggap kafir siapapun orang yang berdosa besar. Pezina kafir, pemabuk kafir, pencuri kafir, dosa kepada orang tua kafir, berdusta kafir, dan seterusnya. Karena kafir, halal darahnya untuk dibunuh, halal hartanya untuk dirampas. Kalau orang yang seperti itu penguasa, presiden, menteri atau yang lainnya, tidak menerapkan hukum Allah dalam satu aspek tertentu, kafir pulalah penguasa itu. Dan boleh diberontak. Dari sini lahirlah aksi-aksi terorisme. Bom diledakkan di mana-mana dan seterusnya. Mereka berlebih-lebihan. Padahal ayat yang mereka gunakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka orang itu kafir. Ayat ini tidak hanya berlaku bagi para penguasa semata-mata, tapi juga berlaku bagi rakyat dalam menghukumi penguasa. Kalau umpamai rakyat dalam menghukumi penguasa yang menyimpang tidak sesuai dengan hukum Allah, bisa kena juga dengan ayat ini. Dan Al-Quran dan hadis yang sahih telah menjelaskan bagaimana sikap rakyat menghadapi penguasa yang zalim. Kata Nabi SAW, sabar kalian selama mereka menegakkan sholat. Walaupun penguasa itu merampas hakmu, merampas hartamu dan memukili punggung-punggungmu. Penguasa itu zalim, jahat luar biasa. Mereka selama menegakkan sholat, sabar dan taatlah dalam ketetapan-ketetapan mereka yang benarnya. Itu hukum yang Allah tetapkan. Dalam Quran dan sunnah yang sahihah ketika menghadapi para penguasa yang zalim. Nah, jadi khawarij berlebih-lebihan dalam memvonis para pendosa besar. Mereka dikafirkan. Dan ini bertolak belakang dengan banyak ayat. Bertolak belakang dengan banyak hadis yang sahih. Bertolak belakang dengan kesepakatan para sahabat dan penjelasan para ulama ahli sunnah. Demikian juga ada kelompok lain yang menganggap orang yang melakukan dosa besar itu tidak kafir, tapi juga bukan muslim. Muslim bukan, kafir bukan. Tapi tengah-tengah. Diistilahkan dengan al-manzilah bainal manzilatain. satu posisi di antara dua posisi. Itu di dunia. Tidak dianggap kafir, tidak dianggap muslim, tapi di akhirat kata orang ini pelaku dosa besar kekal di dalam neraka selama-lamanya. Konsepnya sama dengan Khawarij. Orang-orang seperti itu disebut Mu'tazilah. Baik Khawarij ataupun Mu'tazilah berlebih-lebihan di dalam memvonis para pelaku dosa besar. Adapun Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, selama dosa besarnya tidak dihalalkan oleh pelakunya, orang itu tetap muslim dan tidak keluar dari Islam, tapi muslim yang berdosa besar, muslim yang ahli maksiat. Tapi sebesar apapun maksiatnya, tidak mengeluarkan mereka dari status keislaman mereka. Sebagai seorang muslim walaupun berdosa besar, hak-hak sebagai sama muslim tetap mereka miliki. Kalau salam kita jawab, kalau bertemu boleh kita salam, kalau sakit kita tengok, kalau dia mati tetap wajib kita sholatkan, wajib kita mandikan dan kita kuburkan di kuburan pekuburan kaum muslimin. Dan kalau orang yang berdosa besar itu menjadi imam sholat, kita sah bermakmum di belakangnya sekalipun tidak afdol. Dibolehkan. Itulah konsep Ahlus Sunnah. Ayat, hadis tentang masalah ini seabrek. Tapi bukan tempatnya di sini kita untuk membahas seluruh ayat dan hadis-hadis tersebut. Jadi tertolaklah Khawarij dan Mu'tazilah dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang banyak tentang masalah itu. Di kubu yang berlawanan, yang berseberangan dengan Khawarij dan Mu'tazilah, ada lagi Murji'ah. Ini sebaliknya. Murji'ah berlebih-lebihan. Dalam hal apa? Dalam hal mengenteng-entengkan agama ini. Murji'ah berkata bahwa membunuh, berzina, mencuri, mabok itu dosa-dosa besar, tapi tidak mengurangi iman sedikit pun. Iman pelaku dosa-dosa besar tetap tidak berkurang. Karena apa? Karena iman menurut orang-orang Murji'ah cukup ikrar di dalam hati, cukup meyakini dalam hati. Oleh karena itu sebesar apapun dosa seseorang, imannya sama dengan iman malaikat Jibril, dengan iman Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena makhluk yang beriman imannya sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Bahkan iblis menurut mereka mukmin. Karena apa? Karena iblis mengakui adanya Allah, bersumpah atas nama Allah. Dalam Al-Qur'an iblis berkata, Rabbi fabi'izzatika, ya Allah demi kemuliaanmu. Begitu kan? Ini menunjukkan iblis mengakui adanya Allah. Sehingga menurut orang-orang Murji'ah, iblis ini mukmin. Kalau dikatakan, bukankah Allah mengkafirkan iblis dalam ayatnya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, wa idkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian ke Adam, semuanya sujud. Kecuali iblis. Iblis enggan dan takabur, wa kana minal kafirin, maka iblis termasuk golongan kafir. Tuh, Allah menyatakan iblis ini kafir. Kenapa kalian menyatakan bahwa iblis ini mukmin? Hanya karena iblis mengakui adanya Allah. Apa kata mereka? Idzan iqraruhum laisa bisadiq bal huwa kadzib. Kalau begitu iblis ini pengakuannya palsu. Tidak benar, tidak jujur alias bohong. Gitu kata mereka. Ini juga kekeliruan. Ahlus Sunnah menyatakan betul bahwa iman tidak musnah, tidak terhapus total oleh kemaksiatan. Tapi iman bisa berkurang karena kemaksiatan, bisa bertambah karena ketaatan. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan iman ini fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum iman. Kalau dibacakan kepada orang-orang beriman ayat-ayat kami, bertambah imannya. Itu berarti iman bisa bertambah dengan mendengar ayat. Allah pun berfirman, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah lah yang menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada hati orang-orang mukmin. Untuk apa? Untuk menambah iman mereka dibanding iman yang sudah ada sebelumnya. Tuh, ini juga menambah iman. Dan banyak ayat ataupun hadis yang menjelaskan iman bisa bertambah karena ketaatan dan bisa berkurang karena kemaksiatan. Oleh karena itu, baik khawarij ataupun murjiah, dua-duanya berlebih-lebihan. Adapun ahlus sunnah wasat dalam masalah ini. Contoh ghullu dalam muamalah, yaitu orang yang mengharamkan segala sesuatu yang di luar kebutuhan pokok manusia, padahal Allah pun menghalalkannya. Golongan ini kebanyakan dianut oleh golongan sufiyah. Mereka menyatakan, man istaghalla bidunya fahuwa ghairu muridin lil akhirah. Siapa orang yang menyibukkan diri dengan dunia, berarti orang itu tidak menginginkan akhirat. Mereka juga berkata, la yajuzu an tashtariya ma zada ala hajatika ad-daruriyah. Tidak boleh bagi kamu membeli kebutuhan di luar kebutuhan pokok kalian. Sehingga segala sesuatu yang di luar kebutuhan pokok kita, hanya kebutuhan sekunder, apalagi tersier, apalagi yang jauh seperti itu, mereka haramkan. Mereka mengharamkan mobil untuk dimiliki, mereka haramkan umpamanya komputer, atau mereka haramkan juga handphone dan yang sejenisnya, karena itu bukanlah kebutuhan pokok bagi manusia. Sebaliknya, ada juga yang bertolak belakang dengan itu, yaitu menghalalkan segala sesuatu yang dibutuhkan, walaupun harus melanggar syariat. Mereka berlebih-lebihan dalam menghalalkan untuk memenuhi kebutuhannya, menghalalkan riba, menghalalkan menipu, mengharamkan segala sesuatu yang menguntungkan mereka, sekalipun cara meraih keuntungan itu sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat. Adapun ahlus sunnah wal jamaah wasat, di tengah-tengah. Mereka tidak mengharamkan selama itu tidak diharamkan oleh Allah. Jual beli sebanyak apapun boleh asal caranya benar. Allah berfirman, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka segala sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, tidak diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pun tidak mengharamkannya dan mereka pun melakukannya. Makanya kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan jual beli sekalipun dengan Yahudi dan Nasara. Para sahabat pun melakukan jual beli sekalipun dengan orang-orang kafir Yahudi dan Nasara, dan mereka tidak mengharamkan seluruh proses muamalah yang mereka jalani. Berdasarkan hal itulah, maka sikap ghullu dalam melaksanakan agama ini, baik dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam bidang muamalah, seluruhnya terlarang dan menjadi penyebab dibinasakannya umat-umat yang terdahulu. Hadis lain yang menjadi dalil bagi diharamkannya ghullu adalah hadis riwayat Imam Muslim diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un. Binasalah al-mutanatti'un. Binasa'lah al-mutanatti'un, binasa'lah al-mutanatti'un. Tiga kali Nabi SAW menjelaskan bahwa al-mutanatti'un akan dibinasakan oleh Allah. Apa makna al-mutanatti'un? Mutanatti'un maknanya at-ta'amuk, at-taqa'ur dan tashadduk. Sawa'un kana fil kalam au fil af'al wa huwa halik. Tanattu' artinya memperdalam, berlebih-lebihan, melebihi batas yang ditetapkan baik dalam berbicara ataupun dalam berbuat. Orang yang berlebih-lebihan dan berlebih-lebihannya itu melebihi batas syariat akan dibinasakan oleh Allah, baik berlebih-lebihan dalam ucapan ataupun dalam perbuatan, termasuk dalam pengamalan agama ini. Adapun kalau perbuatan tersebut masih dibolehkan dalam agama, bahkan disyariatkan, dicontohkan, maka tidak berlebih-lebihan. Sebagai contoh, apa sih yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat qiyamul Ramadan? Berapa lama beliau melakukan qiyamul Ramadan? Kita dapati di dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, baik para sahabat yang bermakmum kepada Nabi ataupun para sahabat setelah meninggalnya Nabi lalu mereka mengadakan qiyamul Ramadan, mereka melaksanakan qiyam Ramadan itu hampir semalam suntuk. Sampai-sampai periwayat menyatakan, tidaklah kami bubar dari qiyam Ramadan kecuali beberapa saat menjelang fajar. Sampai beberapa orang ibu-ibu yang tidak ikut sholat qiyam Ramadan teriak-teriak, sudah waktunya sahur, sudah mau fajar, sudah mau fajar. Itu semalam suntuk. Oleh karena itu ada contoh dari Nabi dan para sahabat, itu tidaklah dikatakan berlebih-lebihan. Maka kalau ada imam yang membaca surat-surat panjang di dalam tarawihnya, tidak boleh kita mengatakan ini berlebih-lebihan. Enggak, karena Nabi dan para sahabat mencontohkan jauh lebih berat daripada itu. Atau umpamanya pernah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi imam surat Isya. Dalam sholat isya itu beliau membaca surat yang panjang sekali. Ada orang yang protes, komplain kepada Nabi SAW. Nabi sampai marah, memerah wajahnya sampai menyatakan, inna minkum lamunafirin. Di antara kalian itu ada yang tanfir. Tanfir itu membuat orang lari dari sholat. Karena sholatnya kelamaan, orang tidak mau lagi sholat dengan imam tersebut. Dan Nabi marah. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini menyatakan, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ditegur keras oleh Nabi dengan hadis tadi karena beliau membaca surat yang panjangnya melebihi kadar panjang yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah yang dianggap berlebih-lebihan. Adapun kalau imam sekarang membaca surat di dalam sholatnya dengan surat yang sama dengan yang dibaca oleh Nabi, lalu makmum protes karena kepanjangan, karena mereka biasanya kulhu, kulia gitu ya. Ini dalam sholat Jumat membaca di rakaat pertama Al-A'la, di rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makmum protes. Karena makmum inginnya kuliah dan kulhu. Para ulama menyatakan enggak perlu digubris makmum seperti itu. Ukuran panjang pendeknya imam dalam salat tidak boleh diserahkan kepada keinginan para makmum. Kalau diserahkan kepada keinginan para makmum, mereka semua akan menuntut di sholat subuh pun kulliyah dan kulhu aja, kan gitu ya. Kalau bisa kulhu juga dibagi dua. Itu hawa nafsu. Kalau imam sudah membaca surat dengan surat yang sama dengan yang dibaca oleh Nabi SAW, jangan pedulikan semua komentar orang yang menyatakan kepanjangan, kepanjangan, kepanjangan. Enggak, itu sudah pas. Cuma ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, merasakan kepayahan dengan pengamalan sunnah yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW karena didasarkan pada hawa nafsunya. Demikian juga para wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian yang menutup seluruh tubuh mereka dengan pakaian yang longgar, warnanya hitam, menutup hatta wajahnya. Apakah itu berlebih-lebihan? Tidak berlebih-lebihan menurut syariat, tapi itulah yang pas menurut syariat. Karena itu yang diamalkan di zaman Nabi oleh para wanita sahabat termasuk para istri Nabi. Adapun kalau orang-orang zaman sekarang tuh lihat, itu berlebih-lebihan tuh. Dan berlebih-lebihan itu termasuk penyebab sesatnya orang dan dibinasakannya orang-orang terdahulu oleh Allah. Makanya jangan gitu-gitu banget kalau pakai pakaian tuh, biasa aja. Maka orang itu yang keliru. Bahwa menutup auratnya para wanita dengan pakaian yang longgar, termasuk wajahnya, tidaklah berlebih-lebihan secara syar'i, karena syariat menetapkan hal demikian, dan itulah yang diamalkan di zaman Nabi oleh para wanita di zaman itu, yang menunjukkan itu bukanlah berlebih-lebihan, tapi itulah yang wasat, itulah yang pertengahan, itulah yang ditetapkan oleh syariat. Adapun orang yang menyatakan itu berlebihan, maka ketahuilah bahwa hawa nafsunya lah yang menyatakan itu berlebih-lebihan. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka berlebih-lebihan yang dilarang oleh syariat adalah berlebih-lebihan yang melebihi batas-batas yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah yang terlarang menurut syariat dan menjadi penyebab sesatnya manusia, terjerumusnya mereka dalam penyimpangan, dan menjadi penyebab akan dibinasakannya oleh Allah Azza wa Jalla. Semua penjelasan tadi menunjukkan haramnya berlebih-lebihan dan menunjukkan berlebih-lebihan penyebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajiblah bagi seorang muslim untuk mengamalkan agama ini secara wasat, secara pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak melalaikan. Dan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya itulah bukti nyata, bukti real dari sikap wasat atau pertengahan dalam mengamalkan agama ini. Selesailah penjelasan bab tentang hal ini. Coba rojanya dibesarkan. Belum connect. Internetnya udah balik lagi. rojanya keraskan lagi. Udah connect lagi? Radionya dikeraskan. Udah? Iya. Iya, para pendengar Radio Roja, juga pemirsa TV Roja yang budiman, mohon maaf ada pemadaman lampu sebentar barusan sehingga koneksi sedikit terputus. Demikianlah uraian kita pada sore hari ini tentang penyebab kekufuran Bani Adam adalah ghullu terhadap orang-orang soleh. Cukup uraian sampai di sini dan sengaja kita sisakan waktu yang agak panjang untuk bertanya jawab. Karena biasanya pertanyaan yang masuk sangat banyak tentang masalah ini. Dan dipersilakan kepada Akhi Fawas untuk memandu tanya jawab ini dengan para pendengar ataupun pemirsa. Alhamdulillah. Fadhol Fawas. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Andri di Tangerang, barakallahu fik. Iya, tadi sudah dijelaskan pelaku dosa besar tidak kafir, itu menurut ahlu sunnah, itu yang benar. Kalau menurut khawarij, kafir keluar dari Islam, dan itu yang keliru, yang menyimpang dari ayat dan hadis yang banyak penjelasan para sahabat dan para ulama tentang masalah itu. Jadi yang benar, pelaku dosa besar tidaklah kafir selama dia tidak menghalalkan dosa besarnya tersebut. Lalu bagaimana dengan hadis, siapa yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut maka dia kafir? Pertama, Pak Andri, coba baca lagi hadis itu. Hadis itu tidak mengatakan dia kafir, tapi Allah akan menutup hatinya. Allah akan mengunci mati hatinya. Dan itu bukan ucapan takfir, bukan vonis kafir kepada orang-orang yang melalaikan 3 kali sholat Jumat. Tapi Allah akan kunci mati hatinya. Dan itu bukan takfir. Itu bukan ungkapan atau vonis kafir. Itu yang pertama. Kedua, orang yang meninggalkan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat Jumat secara sengaja, tapi masih mengakui kewajiban sholatnya, dia meninggalkan sholatnya tersebut karena hawa nafsu, karena malas, atau karena berbenturan dengan kepentingan dunia, pas sholat Jumat, pas lagi banyaknya pembeli, pas saat adzan berkumandang, saat marema banyaknya pembeli gitu ya, sayang kalau ditinggalkan, lebih baik meninggalkan sholat. Tapi dia merasa berdosa dengan itu dan mengakui kewajiban sholatnya. Orang ini diikhtilafkan oleh para ulama. Iya, sebagian ada yang menyatakan kafir. Ulama masa kini yang menyatakan seperti itu, di antara Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, Tapi jumhur ulama menyatakan tidak, tidak kafir. Karena apa? Karena dia masih meyakini kewajiban dari sholat tersebut. Oleh karena itulah, maka orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan tetap mengakui kewajiban sholat Jumatnya, dengan tetap dia merasa berdosa dengan hal tersebut, maka orang itu tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar, sekalipun dosa tidak kafir, jangan coba-coba ditinggalkan. Itu pertama. Kedua, adapun apa yang dialami oleh Pak Andri, pernah hidup di suatu tempat, negeri atau kota, dia tidak sholat Jumat berturut 3 kali berturut-turut karena adanya uzur. Pertama, karena umpamanya itu negeri kafir, tidak ada sholat Jumat, maka wajib diganti dengan sholat zuhur. Adapun kalau ada masjid di tempat tersebut dan dia bisa minta izin ke atasannya untuk sholat Jumat, maka dia wajib meminta izin dan kemudian melakukan sholat Jumat. Apabila dia tidak, baik segan, itu belum dicoba, belum apa, sudah wegah untuk meminta izin, akhirnya dia tidak sholat Jumat, maka dia berdosa besar, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari kekafiran. Orang itu cukup bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih Zirul atas jawabannya. Demikian untuk saudara Andri. Kita akan untuk penonton yang kedua, sudah ada saudari Soleha ya, terputus sepertinya. Kami mohon maaf untuk penonton kedua terputus. Silakan untuk Anda di belakang Bapak Andri di 0218236543. Kami buka kembali di kesempatan berikut ini dan kita coba sambungnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dikatakan ketika itu disyariatkan kita laksanakan itu tidak termasuk dulu. Nah ini yang ingin saya tanyakan begini Ustaz. Membaca surat sesudah sholat wajib itu kan disyariatkan. Nah, saya di masjid terdekat saya ini pernah ketika sholat maghrib itu sesudah membaca Al-Fatihah pada rakaat kedua, imamnya itu membaca 2 surat. Nah, apa itu tidak termasuk gulung di Ustaz? Dan suratnya itu khusus Ustaz, seingat saya Alam Tarol dengan Lili Lapi Quraish itu Bapak. Maksudnya secara khusus itu saja yang dibaca. Terus-terusan begitu Pak? Iya, artinya tidak ada sekali. Dan yang saya masih kurang paham itu, dia menyambung ujung surat Al-Tarot dengan Lili Lapi Quraish itu Bapak. Jadi tidak jeda dengan Bismillah lagi gitu. Nah, memang ini ada tuntutannya. Jadi 2 pertanyaannya, apakah tidak bulu, apakah ada kebetulannya? Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rashid di Jakarta Pusat ya. Barakallahu fik Pak Rashid. Dibolehkankah membaca lebih dari 1 surat di dalam 1 sholat? Jawabannya iya, dibolehkan. Tidak termasuk bulu. Dan ini ada contohnya dari Nabi SAW. Sebagaimana Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu an pernah ikut sholat malam bersama Rasul SAW. Di rakaat pertama Nabi SAW baca surah Al-Baqarah. Sang sahabat ini berkata dalam hatinya bahwa Nabi SAW akan ruku setelah ayat yang ke-100. Setelah 100 ayat berlalu ternyata terus tidak berhenti, tidak ruku. Sahabat ini berkata dalam hatinya, Nabi pasti akan ruku setelah selesai membaca surah Al-Baqarah. Tapi setelah tamat Al-Baqarah nyambung ke surah An-Nisa, nyambung ke surah Ali Imran. 3 surat terpanjang. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Walaupun urutan dalam mushaf Al-Baqarah dulu, Ali Imran, lalu An-Nisa. Tapi Nabi membaca dengan urutan Al-Baqarah, lalu An-Nisa, lalu Ali Imran. Tiga surat terpanjang yang dibaca oleh Nabi SAW yang menunjukkan bahwa dibolehkan bagi kita untuk membaca surat lebih dari satu surat di dalam sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kalau ada yang berkata, bukankah itu Rasul SAW dalam sholat tahajud? Dan apa namanya, sholat tahajud itu hukumnya sunnah. Dijawab oleh para ulama, iya itu dalam sholat tahajud, tapi diberlakukan juga dalam sholat fardu, karena tidak ada perbedaan antara kaifiat dan tata cara sholat sunnat dan sholat fardu. Kedua, sholat tahajud bagi pribadi Nabi SAW hukumnya wajib dan bukan sunnah. Berdasarkan hal itu, sekali lagi dibolehkan membaca lebih dari satu surat. Itu dalil pertama. Dalil kedua, Utsman bin Affan radhiyallahu an, kalau sholat malam beliau sholat hanya satu rakaat, witir saja, dan dilakukan langsung seusai isya. Seusai membaca Al-Fatihah, beliau membaca seluruh surat dari Al-Quran, dari mulai Al-Baqarah sampai An-Nisa seluruhnya. Dan itulah yang dimaksud dengan amman huwa qanitun ana al-laili, yang dikemukakan oleh para sahabat bahwa orang, kata Abdullah bin Umar, yang dimaksud dalam ayat inilah Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan sholat sepanjang malam di bulan Ramadan dan dalam satu rakaat beliau membaca seluruh surat dalam Al-Quranul Karim. Jadi tidaklah terlarang dan tidak berlebih-lebihan di dalam satu rakaat membaca lebih dari satu surat. Ini yang pertama. Kedua, apabila surat yang dibaca itu-itu saja, surah Alam Tara, Al-Fil ya, dengan surah setelahnya yaitu Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy, tanpa dipisahkan dengan bismillah, dibolehkankah? Tergantung. Kalau imam itu terus-terusan membaca dua surat itu secara kontinu dengan anggapan itulah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka dia keliru. Yang kelirunya karena menganggap itu sunnah, padahal tidak ada sunnah demikian dari Nabi SAW. Tapi kalau dia tidak meyakini sunnahnya hal itu, dia hanya ingin membaca dua surat. Terus kenapa dua surat itu yang selalu dibaca? Karena dua itulah yang dia hafal, yang lainnya enggak hafal. Maka dua itu yang dibaca, maka boleh, tidak apa-apa, sekalipun tidak dipisah, tidak diselingi dengan bismillah. Kalau umpamanya kita mengikuti sholat tarawih di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, beberapa kali imam ya menyambung dari satu surat ke surat berikutnya tanpa diselingi dengan bismillah. Langsung saja begitu beres surah An-Nisa umpamanya, langsung ke surah Al-Ma'idah dalam rakaat yang sama tanpa diselingi dengan bismillah yang dijaharkan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang sudah sampaikan. Kami mengucapkan selamat ketiga sudah ada Bapak Ibu di Ponorogo. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru kenal Al-Sunnah dari beberapa kajian yang berbulan. Dan saya menanyakan tentang sholat sunnah, baik itu tahajud maupun tarawih. Itu apakah doa kita harus dibaca pada saat awal rakaat atau hanya pada rakaat pertama saja? Itu aja yang saya ingin tanyakan buat terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Teguh di Jakarta. Barakallahu fiik. Iya, sholat tarawih sama dengan sholat-sholat pada umumnya yang disunahkan untuk membaca doa iftitah di awal rakaat, di rakaat yang pertama. Jadi seusai kita dua rakaat salam, kemudian takbir lagi masuk ke dua rakaat yang kedua, ya rakaat pertama dari dua rakaat yang kedua itu dianggap rakaat pertama lagi, dan disunahkan membaca iftitah, surat dan seterusnya. Adapun rakaat keduanya tidak, sebagaimana umumnya sholat. Jadi silakan dibaca doa iftitah di awal setiap rakaat sholat tarawih pada Pak Teguh ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawaz. Iya, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Kemudian kami angkat pertanyaan yang datang dari penonton yang berikutnya di kesempatan sore hari ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Dari mana Bu? Silakan. Dari Sabah, Malaysia. Dari Sabah ya. Dengan Ibu siapa? Nah, begini Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Mau tanya itu selepas sholat subuh apakah ada sholat sunnah? Iya. Yang dilakukan dua rakaat itu. Iya Bu. Nah, mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Iya, Ibu dari Sabah, Malaysia. Apa sholat duhur, apa sholat subuh tadi yang ditanya? Sholat subuh. Sholat subuh. Apakah sholat subuh ada sholat sunat dua rakaat sebelumnya? Iya. Ini ada Bu, ya. Bahkan disebut rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sesudah. Oh, sesudah, bukan sebelum. Ya, adapun sesudah sholat subuh tidak ada sholat sunnah. Bahkan ada larangan. Salah satu di antara sholat, waktu sholat yang dilarang adalah ba'da subuh. Maka tidak boleh ada sholat sunnah ba'da sholat subuh. Adapun kalau seseorang sholat berjamaah subuh di masjid bersama imam, seusai sholat lalu dia berzikir, berwirid, berdoa sampai matahari terbit, lalu setelah matahari terbit beberapa saat, beberapa menit setelah terbitnya matahari, dia sholat dua rakaat, ya itu disyariatkan dan haji pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah secara sempurna. Para ulama menamai sholat tersebut dengan sholat isyraq, berkaitan dengan terbitnya matahari, asal jangan dilakukan pas pada saat terbit. Kalau pas pada saat terbit terlarang. Jadi setelah terbit biarkan sekitar 5-10 sampai 15 menit, setelah itu barulah sholat dua rakaat. Ya, itu disyariatkan dan itu bukan sholat ba'da subuh. Adapun sholat ba'da subuh maka tidak ada, baik yang muakkad ataupun yang ghair muakkad. Yang ada hanyalah dua rakaat qabla subuh. Demikian Ibu di Sabah, Malaysia. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan dengan untuk Ibu di Sabah. Kami angkat dari telepon selanjutnya di kesempatan sore hari ini dan kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan materi bahasan yang saya sampaikan tadi. Kita coba sapa ya. Halo. Naam. Baik, sepertinya terputus. Kami coba angkat kembali di kesempatan selanjutnya 021-823-6543 untuk ada yang akan bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Halo. Halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa tadi? Dari Sumatera Barat. Dari Bapak? Sumatera Barat. Mohon maaf, Bapak siapa Pak? A. Bapak A. Ah iya. Ya, silakan. Yang mau saya tanyakan begini, pas duduk tasawuf akhir itu kan ada mangkat jari, kapan mangkat jarinya itu Pak? Iya. Mangkat jari itu apakah itu yang boleh atau gimana? Ya, Bapak Al di Sumatera Barat, barakallahu fiik. Ini walaupun kajian utama tentang tauhid, pertanyaan masalah fiqh itu selalu muncul. Adapun tentang tasyahud, kapan berisyarat dan bagaimana cara berisyarat? Berisyarat dimulai dari awal tasyahud, dan hadis yang diterima dari Wa'il bin Hujrin, riwayat Imam Ahmad dan yang lain-lain, menunjukkan beliau Nabi SAW menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Wa'il bin Hujrin menyatakan, "Thumma asyara bi usbu'i sababah faraaituhu yuharrikuha wa yad'u biha hatta sallam. Setelah beliau duduk tahiyat, kemudian beliau berisyarat dengan telunjuknya, dan aku melihat beliau menggerak-gerakannya sambil berdoa dengannya sampai salam. Dan ini hadis yang menjelaskan bahwa mengisyaratkan dengan jari berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujr ini dengan cara digerak-gerakan dan berdoa sambil menggerak-gerakan tangan jari tersebut dengan doa tasyahud seperti biasa. Dan ini menunjukkan bahwa berisyarat dari awal doa tasyahud. Demikian Pak Al di Sumatera Barat, wallahu a'lam bissawab. Ya, terima kasih Zakir. Kami ada pertanyaan dari Bapak Yunus Ril di Pasaman Barat, Sumatera Barat, via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk perkara yang berlebihan apabila kita membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mencantumkan lafaz Sayyidina di dalamnya? Terima kasih Ustaz. Menambahkan lafaz Sayyidina di dalam salawat ada dua. Pertama, kalau itu dibaca dalam doa-doa yang muqayyad. Muqayyad itu artinya yang terikat dengan amalan tertentu atau momen tertentu. Seperti tasyahud di dalam salawat di dalam tahiyat, atau di dalam azan, di dalam qomat, di dalam awal khutbah, itu muqayyad. Maka tidak boleh kita menambahkan lafaz apapun dalam rangka apapun, sekalipun dalam rangka mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh umpamanya kita mengumandangkan azan wa asyhadu anna Muhammad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah gitu ya, tidak boleh. Demikian juga dalam salat. Karena apa? Karena muqayyad. Muqayyad artinya terikat. Dan itu sebatas yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau solawat tersebut di luar lafad atau zikir atau doa yang muqayyad, baik di dalam berbicara, umpamanya kita harus mengikuti junjungan kita, contoh tauladan kita, kekasih kita, pemimpin besar kita, sayyid kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dibolehkan. Yang itu diungkapkan dalam bahasa Arab umpama la budda an naqtadiya bi imamina wa qudwatina wa sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dibolehkan. Karena apa? Karena lafaz sayyid tidak mengandung pengkultusan yang berlebihan yang terlarang secara syar'i. Akan tetapi Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyid lebih fokus kepada tatbiq atau aplikasi pengamalan langsung berupa mengikuti contoh-contoh beliau. Jangan sampai secara lisan kita mengatakan Nabi Muhammad sayyid kita, sayyidina Muhammadin, maulana, imamuna, uswatuna, qudwatuna, habibuna, tapi dalam praktek pengamalan amalan-amalan kita tidak mengikuti contoh dari beliau, maka kita serupa dengan orang-orang Arab Badui yang menyatakan yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka apa-apa yang tidak terdapat dalam hati-hati mereka. Jadi mengangkat Nabi sebagai sayyid, sebagai habib, sebagai maula, sebagai uswah, sebagai qudwah harus lebih fokus ditekankan dalam pengamalan, yaitu mengikuti contoh dari beliau. Adapun kalau hanya lisan mengatakan sayyiduna, habibuna, maulana, tapi dalam prakteknya bertolak belakang dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan itu adalah ucapan yang dusta, yang palsu, yang dibatalkan oleh amalnya sendiri. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya bila ada seorang imam rawatib di sebuah masjid melakukan perbuatan kesyirikan berupa menyimpan sesajen dan masih mempercayai perkara-perkara klinik, apakah masih sah sholat kita di belakangnya? Dan bagaimanakah hukum pengkafiran bagi seseorang yang melakukan perbuatan kesyirikan? Siapakah yang berhak untuk menyatakan bahwa orang yang melakukannya adalah kafir? Terima kasih, Ustaz. Iya. Kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan syirik berupa menyuguhkan sesajian kepada ruh-ruh yang dianggap gentayangan padahal tidak, atau yang sejenisnya, itu perbuatan syirik. Apakah pelaku dari perbuatan syirik tersebut otomatis musyrik keluar dari Islam? Para ulama ahlu sunnah wal jamaah sangat hati-hati dalam masalah ini. Mereka menyatakan tidak boleh langsung orang yang melakukan perbuatan syirik tersebut divonis sebagai orang musyrik. Harus dilakukan dulu beberapa tahapan proses untuk sampai kepada tingkat vonis musyrik. Pertama, betul-betul orang itu melakukan perbuatan syirik tadi, seperti mengajukan sesajian, seperti yang dilakukan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Mereka menyajikan sesajian kepada ruh-ruh, arwah-arwah Lata dan Uzza yang patungnya dibuat di sana. Mereka tidak menyuguhi patungnya karena mereka meyakini patung gak bisa mengkonsumsi apa yang mereka ajukan, tapi disajikannya kepada arwah Lata dan Uzza sebagai orang soleh yang dulu pernah ada. Yaitu perbuatan syirik. Pertama, syarat orang itu divonis musyrik, ya, dia melakukan perbuatan. Kedua, kita wajib dulu iqamatul hujjah, memberitahu, menerangkan bahwa itu syirik dengan penjelasan yang rinci. Syekhul Islam menjelaskan ada tiga dawabit atau batasan iqamatul hujjah. Pertama, bulughul hujjah, hujjah itu sampai, argumentasi penjelasan itu sampai kepada dia. Kedua, fahmul hujjah, orang itu memahami penjelasan kita, hujjah, argumentasi kita. Ketiga, izalatus syubah, hilang syubhat, keraguan-raguan tentang syiriknya perbuatan tersebut dalam dirinya. Enggak ragu lagi ini syirik. Maka sudah iqamatul hujjah dijelaskan. Ketiga, adamul mawani, tidak adanya penghalang. Dia melakukan itu dengan sadar, dia melakukan itu tidak di atas, di bawah paksaan dan seterusnya. Maka kalau tiga hal tersebut sudah terpenuhi dalam diri orang itu, barulah orang itu divonis musyrik, keluar dari Islam, dan kita tidak boleh lagi sholat di belakangnya karena dia bukan muslim walaupun ngaku dirinya muslim. Adapun kalau ada seorang imam yang nyuguh seperti itu, menyajikan sesajian, tidak diragukan lagi imam itu telah melakukan perbuatan syirik. Tinggal lihat, sudah adakah orang yang memberitahu dia? Kalau belum ada, dia tidak tahu bahwa itu syirik, dianggapnya ibadah yang agung, dan tidak pernah ada orang yang mengingatkannya, yang menjelaskannya, orang tersebut ma'zur, ada uzur, dan tidak boleh difonis musyrik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah para sahabat dulu pernah demikian. Para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat." Buatkan bagi kami jimat, dhatu anwat, pohon kayu tempat menggantung senjata-senjata. Kalau senjata digantung di sana jadi jagoan, jadi sakti gitu. Sebagaimana mereka orang-orang musyrik juga punya yang begituan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalian telah meminta kepadaku seperti permintaan kaum Musa kepada Musa yang mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah, buatkan bagi kami patung sesembahan sebagaimana orang-orang musyrik juga punya patung sembahan. Jadi minta Datu Anwar sama dengan minta patung sembahan, dan itu musyrik. Jadi sahabat sudah mengatakan perbuatan syirik. Apakah oleh Nabi langsung dikatakan kamu musyrik, kamu keluar dari Islam, hayo syahadat lagi? Apakah begitu? Tidak. Oleh Nabi hanya diberitahu bahwa itu syirik, tidak boleh, dan para sahabat sudah tidak ngeyel dengan permintaannya. Ini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan syirik, mengucapkan ucapan syirik, memiliki i'tikad yang syirik, tapi didasarkan pada kebodohan, pada ketidaktahuan, orang itu tidak langsung diponis musyrik, tapi harus dinasihati terlebih dahulu. Oleh karena itu, kalau ada imam yang kayak begitu, lalu belum ada yang mendakwahinya, dia tidak boleh dikafirkan, dia tidak boleh difonis musyrik, dan masih boleh kita bermakmum di belakangnya, sekalipun tidak afdol. Demikian saja Fawas, di sini sebentar lagi adzan maghrib, dan kita perlu siap-siap karena di sini ada buka saum bersama-sama. Sekitar 200 orang yang kita sediakan untuk sahur untuk buka bersama ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.